Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kamibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. يقول الإمام الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Melanjutkan kembali pembacaan kita terkitab Taisir Karim Ar-Rahman, yang di mana kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 159 sampai 162. Maka pada 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menutupi apa yang kami turunkan daripada penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka-mereka yang melaknat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki serta menjelaskan, maka merekalah yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Dan sesungguhnya mereka yang kafir dan meninggal dalam keadaan mereka kufur, maka mereka, bagi mereka laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia, dan kekal di dalamnya, kekal di dalam laknat Allah, dan tidak akan diperingan azab mereka, dan mereka tidak akan ditangguhkan. Maka pada beberapa ayat ini terdapat sebuah dhawabit, sebuah aturan bagaimana seharusnya seorang mukmin, bagaimana seharusnya seorang muslim di dalam menghadapi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan apa yang mereka dapat dari Nabi SAW, dan juga apa yang mereka dapatkan daripada keumuman ilmu. Maka di dalam ayat ini, innalladzina yaktumun, sesungguhnya mereka-mereka yang menutupi ilmu, ya, yang menutupi apa? Ilmu. Maka ayat ini diturunkan, ya, kepada mereka-mereka para pembesar orang-orang Yahudi ketika mereka ditanya tentang sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu juga ketika mereka ditanya tentang ayat-ayat rajam, maka mereka pun menutupi. Ya, mereka ditanya di dalam Taurat, mereka pun menutupinya. Ya, maka diturunkanlah ayat ini. Sesungguhnya mereka-mereka yang menutupi apa yang telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mufassirin juga menyatakan ayat ini diturunkan kepada keumuman ahli kitab, baik itu Yahudi dan juga Nasara. Yahudi dan juga Nasara. Ala kulli hal, al-ibrah bi'umumil lafzi. Pelajaran yang kita ambil daripada ayat ini dengan umumnya lafaz. Maka lafaz-lafaz ini umum, ditujukan kepada siapa saja yang menutup-nutupi apa yang Allah turunkan kepada manusia. Maka hukum asalnya perkara tersebut adalah perkara yang tercela. Bahkan min kabair adz-dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Karena di antara tanda dosa tersebut adalah dosa besar, terdapat padanya ancaman, terdapat padanya laknat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menutupi ilmu adalah termasuk dosa besar yang harus dihindari oleh setiap mukmin dan juga setiap muslim. Hal ini juga diperkuat, ya, diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyatakan laula ayah min kitabillah, jika bukan karena ayat daripada kitab Allah, yang beliau maksudkan adalah ayat-ayat ini, ya, ma haddatsukum, aku tidak akan menyampaikan ilmu kepada kalian. Artinya inilah yang memotivasi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menyebarkan ilmu dan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan ayat-ayat ini para ulama mereka mengambil istidlal, mengambil dalil terkait dengan hukum seseorang yang menutup-nutupi ilmu. Begitu juga mereka berdalil dengan ayat-ayat ini atas wajibnya bagi seseorang untuk menyampaikan ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ya. Dan Nabi SAW juga pernah memperingatkan mereka yang menutupi ilmu maka akan dimasukkan ke neraka sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'ala kulli hal, ya. Tentunya hukum asal, ya, seseorang ini adalah menyampaikan apa yang telah dia dapat. Yang pertama yang wajib adalah dirinya mempelajari ilmu sebagaimana tidak tertutupi bagi kita, ya, perintah-perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu juga Nabi SAW menyatakan talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka di sana pun juga terdapat fadilah-fadilah daripada menuntut ilmu, ya. Namun hal ini barakallahu fikum harus dibarengi dengan amal. Harus dibarengi dengan amal, tidak hanya seseorang belajar untuk dirinya, maka yang kedua dia dituntut untuk beramal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ketahui bersama membatasi keberuntungan itu pada mereka-mereka yang mau beramal. Sebagaimana surat Al-Asr yang sering kita baca, yang kita semua hafal biiznillah, Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin, manusia ini berada di atas kerugian illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman wa amilus solihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan likullin darajat mimma amilu, masing-masing derajat seseorang itu, kedudukan seseorang itu sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, barang siapa yang lamban untuk beramal maka nasabnya tidak akan mendahuluinya. Innalladzina, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga di dalam ayat yang lain man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan fahuwa mu'min, maka dialah orang-orang yang beriman. Maka Allah mempersyaratkan keimanan seseorang dengan mereka beramal as-salih. Kemudian setelahnya dia dituntut untuk berdakwah di jalan Allah, menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan apa yang telah dia ketahui. Sebagaimana Allah firmankan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mereka yang saling berwasiat, saling menyampaikan di atas kebenaran, dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Merekalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah perintahkan itu, ya, untuk kita berdakwah. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat, ya, yang dikeluarkan di tengah dari tengah-tengah manusia. Kalian pun memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan siapa mereka yang ucapannya lebih baik daripada mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. الْأَدِلَّهِ كَذِيرَهْ مُتَكَثِرَهْ. Dalil-dalil amat sangat banyak yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, kemudian beramal dan juga berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hukum asal. Namun sekali lagi tidak secara mutlak tidak diperbolehkan. Hukum asalnya telah kami sampaikan di dalam ayat ini sangat jelas, termasuk dosa-dosa besar ketika ilmu itu ditutupi. Namun Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, "Lau qultu atau lau haddatsu kullu ma sami'tu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya hadha ar-ra's fi 'unuqi." Atau kama qala radhiyallahu an. Sampaikan semua yang aku dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka kepalaku ini tidak akan tersisa di leherku. Ya. Semakna yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana yang kami sampaikan. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, pernah menyatakan kepada Muadz ibn Jabal ketika mendapatkan beberapa kabar, maka kata Muadz, afala nubasyirin nas, apakah saya boleh untuk menyebarkan, memberikan kabar gembira kepada manusia? Qala la, kata Nabi SAW, jangan. Fayattaqilu, nantinya manusia akan bergantung dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka dari sini para fuqaha, para ulama, para a'immatul a'lam, mereka berdalil atas bolehnya seseorang menutupi sebagian ilmu ittiraran, karena darurat dikhawatirkan terjadi perkara-perkara yang lebih besar. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, "Lau anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la hadamtul ka'bah wa la banaitu ala qawaid Ibrahim." Jika saya tidak tahu jika kaummu itu baru saja masuk Islam, maka aku akan menghancurkan Ka'bah dan aku akan membangun Ka'bah ini sesuai dengan apa yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Maka Rasulullah pun menunda untuk melakukan perbuatan tersebut karena maslahat. Ya, karena maslahat. Maka perkaranya kembali kepada masalih, masalah maslahat-maslahat yang ada. Disebutkan dalam sebuah kaidah, ya, daraul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Seseorang meninggalkan sesuatu yang ada kerusakannya itu jauh lebih utama daripada membawa sesuatu yang ada maslahatnya. Jika dikhawatirkan manusia semakin jauh daripada agama Allah ketika kita sampaikan sesuatu yang berseberangan dengan mereka, yang kemudian dengan kita menyebarkan ilmu terdapat maslahat di sana, namun zahir dan nampak ada kerusakannya di sana, mereka semakin jauh daripada agama Allah, maka ditunda untuk menyampaikan perkara tersebut. Demikianlah para ulama kita menetapkan, ya, di dalam permasalahan ini. Fa'ala kulli hal, intinya di dalam beberapa ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tercelanya mereka-mereka yang menutupi ilmu. Qala al-imam As-Sa'di rahimahullah. Sebelumnya makna daripada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang menutupi apa yang kami turunkan daripada penjelas dan petunjuk setelah kami jelaskan daripada Alkitab, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Sudah tadi kami sampaikan maknanya ya. Nah, langsung kita baca ucapan daripada Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala hadhil ayatu wa in kanat nazilatan fi ahli al-kitabi wa ma katamu min sya'nir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi fa inna hukmaha 'amun likulli man ittasafa bikitmani ma anzalallah. Ayat ini, kata penyusun rahimahullah, walaupun diturunkan kepada ahli kitab, sebagaimana telah kami sampaikan tadi, ayat ini diturunkan kepada keumuman ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasoro, dan sebagian mufassirin mereka menetapkan bahwasanya ayat ini diturunkan khusus kepada mereka pendeta-pendeta Yahudi ketika mereka menutupi berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma katamu min sya'nir rasul, dan apa yang mereka tutupi daripada perkara-perkara Nabi SAW dan sifat-sifatnya. Artinya telah disampaikan di dalam Taurat dan Injil bahwasanya kelak akan ada seorang Nabi yang muncul dari bangsa Arab. Itu semua ada di dalam kitab suci mereka, dan mereka pun menutupinya. Kata beliau, walaupun demikian keadaannya, namun hukumnya sifatnya umum. Artinya disifati atau dihukumi secara umum bagi siapa saja yang memiliki sifat sebagaimana Yahudi dan Nasara tadi di dalam menutupi apa yang Allah turunkan, maka mereka pun terkena hukum tersebut. Qala minal bayyinat, apa yang Allah turunkan daripada penjelas-penjelas daripada Al-Quran, ad-dalat alal haqqi al-mudhirat lahu, yang menunjukkan atas kebenaran-kebenaran dan menampakkan kebenaran tersebut, wal-huda, dan juga petunjuk, wahuwal ilm, dan yang dimaksud dengan al-huda sebagaimana dikatakan ulama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Qala wahuwal ilm, yaitu ilmu, menutupi ilmu. Alladhi tahsulu bihil hidayah ila sirati al-mustaqim, yang dengan ilmu tersebut seseorang mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Tentunya di antara jenis daripada hidayah, sebagaimana sering disampaikan, bahwasanya hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah yang sifatnya taufik, yaitu berupa arahan dari Allah untuk seseorang melaksanakan sebuah ibadah. Kemudian yang kedua adalah hidayah yang sifatnya petunjuk dan penjelas, penjelasan daripada ilmu. Maka ilmu adalah salah satu daripada jenis hidayah yang bisa didapatkan oleh siapa saja kapan saja, dan bisa disampaikan oleh siapa saja kapan saja sesuai dengan maslahat yang ada. Maka ilmu tersebut yang akan menunjukkan seseorang kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Qala wa yatabayyan bihi tariqu ahli an-na'im min tariqi ahli al-jahim. Maka dengan ilmu tersebut seseorang tahu bagaimana sifatnya orang yang mendapatkan nikmat, ya, orang yang bertakwa seperti apa, seperti apa wali-wali Allah yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah bertakwa, beriman, ya, ahlil jannah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia, ya, senantiasa memegang akhlak yang mulia. mereka senantiasa berpegang dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menghindarkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Min tariqi ahlil jahim, begitu juga diberitakan. Ya, baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah tentang sifat-sifat ahlil jahim. Mereka penghuni neraka. Ya. Dengan keumumannya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang surga, maka Allah katakan apa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya ketika berbicara tentang neraka, kata Allah uiddat lil kafirin. Bagi mereka-mereka yang ingkar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna Allah akhadha al-mithaq 'ala ahli al-'ilmi bi an yubayyinu lin-nas ma manna Allah bihi 'alayhim min 'ilmi al-kitabi wa la yaktumuhu. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sebuah perjanjian. Ya, Allah meletakkan sebuah perjanjian yang kokoh terhadap mereka-mereka yang diberikan ilmu. Ya, artinya merupakan kewajiban bagi mereka yang telah diberikan ilmu oleh Allah untuk mereka menjelaskan kepada manusia apa yang Allah berikan kepadanya daripada ilmu yang diambil dari Alkitab, dan tidak menutup-nutupi ilmu tersebut. Nah, ini hukum asalnya. Ya. Dan ala ra'sihim, yang paling depan di antara mereka adalah para anbiya, para nabi, seluruh para nabi dan rasul. Ya. Termasuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau sendiri yang pernah menyatakan, "Ma min nabiyyin qabli illa haqqan illa wa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah kewajiban bagi nabi-nabi sebelumku ketika apa yang telah disampaikan oleh Allah daripada kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk mengajarkan kepada manusia. Ya. Di antara hak manusia atas mereka adalah mereka menjelaskan ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa yunziruhum syarran. Begitu juga mereka, di antara haknya makhluk, haknya hamba terhadap para nabi dan rasul, memperingatkan kejelekan ma ya'lamuhu lahum, yang ia ketahui dari Rabbnya untuk umat ini, untuk manusia. Maka inilah tugas mereka. Kemudian setelahnya diikuti oleh para ulama. Wal ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewarisnya para nabi. Ya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya. Maka mereka pun diuji, ya, para hamalatul ilm, mereka yang memiliki ilmu, mereka yang mempunyai ilmu diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada mereka. Semakin nampak di antara mereka siapa yang betul-betul jujur di dalam menyebarkan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asyaddul bala'a al-anbiya." Mereka yang paling berat ujiannya adalah para nabi. "Tsummal amthal fal amthal." Kemudian yang semisal mereka. Siapa mereka? Itu para ulama. Para ulama, kemudian setelahnya baru ahli al-iman. Maka mereka di antara kewajibannya adalah menyebarkan ilmu, wala yaktumuhu, dan tidak menutup-nutupi ilmu tersebut. Qala faman nabadza dzalik wa jama'a bainal mafsadatain katmu ma anzalallah wal ghisy li ibadillah fa ulaika yal'anuhumullah. Dan barang siapa daripada mereka manusia ketika diberikan ilmu oleh Allah melanggar perjanjian tersebut dengan mereka tidak menyebarkan ilmu, tidak menyampaikan al-haq cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maknanya apa? Disesuaikan dengan keadaan, dilihat situasi dan kondisi. Ya. Maka mereka pun telah menggabung antara dua kerusakan. Ketika seseorang menutupi ilmu, mereka telah menggabung antara dua kerusakan. Yang pertama, kata beliau, kadzm, menutupi apa yang Allah turunkan. Ini mafsadat yang pertama, ketika dia tidak mau menyebarkan ilmu. Kemudian yang kedua, ghish, dia menipu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu ada padanya ilmunya, kemudian dia melihat manusia dibiarkan begitu saja. Maka dengan itu dia telah menjadi sebab manusia di atas kesesatan. Ya, dan ini adalah perkara yang besar. Ya, perkara yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah pun mengancam mereka. Ula'ika yal'anuhumullah. Balasan bagi mereka adalah laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang ya, ketika seseorang dikatakan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bukan hanya sekedar tulisan di ayat ataupun di dalam hadis. Ketika dikatakan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkaranya azim ya, perkaranya amat sangat besar. Qala ay yub'iduhum wa yatruduhum an qurbihi wa rahmatih. Maknanya seseorang itu dilaknat oleh Allah, Allah akan menjauhkan mereka dan Allah akan mengusir mereka dari kedekatan kepada Allah, dan Allah akan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Ketika demikian keadaannya, bagaimana seseorang mendapatkan surganya Allah? Sedangkan Nabi SAW memberitakan manusia itu akan masuk surga karena rahmatnya, karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia pun seharusnya menghindarkan perkara-perkara yang terkandung padanya sebab mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah katmul ilm, menutupi ilmu daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dua kerusakan yang dia lakukan ketika demikian keadaannya. Qala wa yal'anuhumul la'inun. Artinya tidak terbatas laknat Allah. Ya. Ditambah lagi mereka-mereka yang melaknat. Siapa mereka? Qala wa hum jami'il khaliqah. Seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Artinya yal'anuhumul la'inun, termasuk padanya pepohonan, termasuk padanya binatang-binatang, termasuk padanya apapun yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, melaknat mereka-mereka yang menutupi ilmu, yang menutupi apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Ya, besar perkaranya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan besar pula di sisi manusia. Qala fataqau alaihimul la'nah min jami'il khaliqah lisa'yihim fi ghishil khalqi wa fasadi adyanihim wa ib'adihim min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka laknat pun terjatuh pada mereka dari seluruh makhluk karena sebab upaya mereka di dalam menipu makhluk, karena sebab upaya mereka dalam merusak agama-agama ibadallah. Jelas sekali. Ketika seseorang tahu kemudian kemungkaran itu dibiarkan begitu saja, cepat atau lambat, sekali lagi ya, kita melihat maslahat. Ya, kita melihat maslahat di dalam menyampaikan ilmu. Terkadang ketika dibutuhkan untuk kita akhirkan, maka kita akhirkan. Namun harus kita sampaikan ya, sedikit-sedikit, syai'an fa syai'an. Ya, dengan cara yang terbaik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Ketika tidak, maka kita terancam. Ya. Karena kita telah apa? Membiarkan mereka rusak dalam agama manusia. Apakah kita biarkan manusia, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita dalam kebid'ahan-kebid'ahan, dalam perkara yang menyelisih agama Allah, sekali-kali tidak ridho kita dengan yang demikian. Namun bukan sekedar tidak ridho di dalam hati, harus ada upaya dari kita di dalam menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, dalam menyampaikan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wa ib'adihim min rahmatillah. Kemudian mereka yang menutupi ilmu tadi, secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab mereka-mereka yang menyimpang tadi, mereka-mereka yang beragama dengan kejahilannya, yang tidak sampai kepada mereka ilmu ini, dia telah menjauhkan manusia tersebut dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan mereka dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirinya tahu itu. Oh, ini salah. Dia diam. Ini syaitan akhras. Ya, syaitan akhras kata para ulama. Qala fajuzu min jinsi amalihim. Maka mereka pun dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan dibalas. Ya, maka mereka pun dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yaitu laknat Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka, karena mereka menjadi sebab rusaknya Bani Adam. Qala kama anna mu'alliman nas al-khair yusallillah alaihi wa malaikatihi hatta al-hud fi jawfil ma. Sebagaimana mereka yang mengajarkan manusia kebaikan, maka mereka pun diberikan balasan yang setimpal, diberikan apa? Diberikan pahala yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yaitu Allah pun bersolawat kepadanya. Artinya solawat ketika datang daripada Allah artinya doa, ya, artinya diberikan kebaikan kepadanya. Begitu juga malaikat pun mendoakannya. Hatta al-hud fil bahr, walaupun binatang-binatang, ikan-ikan yang besar di lautan pun juga ikut mendoakan mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang datangnya dari hadis Abi Umamah, ya, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW menyatakan innallaha wa malaikatahu hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hud fil bahr yusalluna ala muallimin nas al-khair. Mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini fadilah, ya, fadilah di luar daripada kewajiban yang dibebankan kepada kita untuk mengajarkan kebaikan tersebut. Fadilah amat sangat banyak bagi mereka-mereka yang menyebarkan ilmu, termasuk Allah inginkan kepada mereka kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia belajar dan konsekuensinya dia mengajarkan ilmu. Ya, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Seseorang mendapatkan hidayah lewat tanganmu, ya, maka yang demikian ini lebih baik bagimu daripada onta merah yang amat sangat mahal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan, ya, Nabi sallam pernah menyatakan fatuba, berbahagialah. Dikatakan tuba adalah lembah yang ada di surga. Fatuba liman ja'alallahu ala yadayhi, bagi siapa yang Allah jadikan lewat tangannya mafatihalil khair, sebagai pintu daripada kebaikan. Ya, maka ini semua adalah fadilah yang diberikan kepada muallim al-khair, mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Qala li sa'yihi fi maslahatil khalqi wa islahi adyanihim. Yang demikian ini karena apa? Karena ia telah berusaha untuk memberikan maslahat kepada makhluk berupa ilmu, berupa ilmu yang bermanfaat. Wa islah adyanihim, dan memperbaiki agama-agama mereka. Sebaliknya mereka yang menutupi, maka mereka sebab rusaknya daripada agama seseorang. Dan Nabi SAW menyatakan wa wailun, ya celaka, wail. Dikatakan wail ini adalah lembah yang ada di neraka. Ancaman, liman ja'alallah ala yadaihi maghalik lisyar. Barang siapa yang Allah jadikan lewat tangannya kunci penutup daripada maghalik lil khair, penutup daripada pintu kebaikan. Ya. Dan mafatih li asyar, dan dia menjadi pintu pembuka daripada kejelekan-kejelekan. Maka dia diancam dengan neraka. Qala wa qurbihim min rahmatillah, dan menjadi sebab dekatnya ibadallah, dekatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fajuziya min jinsi amali, maka mereka pun dibalas sesuai dengan amalan yang dilakukan. Qala fal katimu lima anzalallah mudaddun li amrillah musyaqqun lillah. Maka mereka yang menutupi ilmu, menutupi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, adalah perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah. Dan hal ini adalah termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullah al-ayat linnas wa yuwaddihuha. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sekian ayat kepada manusia, dan telah dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yas'a fi tamsiha wa ikhfa'iha. Dan orang tersebut yang menutupi ilmu tadi, dia telah berusaha untuk apa? Untuk menghapusnya, untuk menghilangkan ilmu tersebut, untuk menutup-nutupinya. Ya, maka tidak diragukan lagi, hal ini adalah perkara yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan, dan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza alaihi hadzal wa'id asyadid, maka bagi mereka ya ancaman yang besar ini, ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surganya Allah, dijauhkan daripada sebab-sebab kebaikan, maka rugi dia ya ketika demikian keadaannya. Qala illal ladzina tabu. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ayat 159 ini, wayal anhumul la'inun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengecualian, illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang mau bertobat, ya. Ya. Mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat memerintahkan kita untuk bertaubat daripada dosa-dosa. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Ya, dengan taubatan nasuhah, dengan taubat yang benar-benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat-syarat ya dijelaskan oleh para ulama. Mereka setelah istiqra dan tatabbu, termasuk pada ayat ini disebutkan ya illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali mereka yang bertaubat dan memperbaiki, wa bayyanu, dan menjelaskan ketika memang dibutuhkan penjelasan. Ketika dia telah melakukan sebuah kesalahan, maka ini adalah diantara syarat-syaratnya. Mulai dijelaskan oleh para ulama, diantara syarat-syarat taubat adalah penyesalan. Ya, seseorang menyesal dari dosa-dosa atau kemaksiatan yang ia lakukan. Ya, seorang mukmin ketika dia tahu ia telah terjerumus pada sebuah maksiat, maka yang paling utama baginya adalah menyesal atas dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita lanjutkan setelah sholat. Naam, tafadhal adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita sedikit. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka yang mau bertaubat dari perkara tersebut ataupun perkara-perkara yang lain. Dari menutupi ilmu yang dengan mudah baginya untuk menjelaskannya, kemudian ia tutupi, maka mereka mendapatkan laknat Allah, kecuali mereka-mereka yang mau bertaubat. Ya, mereka yang mau bertaubat kemudian memperbaiki, ya, memperbaiki kerusakan yang telah ia buat dan menjelaskan ketika memang dibutuhkan penjelasan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam sekian ayat untuk kita bertaubat dengan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah an-nadam, dan ini adalah yang utama. Ya, ini adalah yang utama. Kita menyesal ketika kita telah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang kedua adalah ikla' anidam, anidzam. Dia melepaskan dosa tersebut, tidak melakukan dosa tadi. Berhenti daripada dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, yang ini tiga perkara ini menjadi apa? Menjadi aturan daripada taubat, yaitu seseorang berazm, ya, niat di dalam hatinya dengan jujur untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa tersebut. Ya, azm, ya. Azm ketika sudah ia lakukan tiga perkara ini, namun di kemudian hari manusia mendapatkan kembali atau melakukan kembali dosa-dosa tadi, maka demikian keadaan manusia. Ya, Allah pun menyatakan dalam hadis qudsi, ketika engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, aku akan mengampunimu. Terus demikian mengulang kembali, tsumma staghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku aku akan mengampunimu. Namun dengan syarat tadi, dia ada azm, niat yang jujur di dalam hatinya untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Dan Nabi SAW menyatakan, ya, man taba minadzambi kaman la dzamba lahu, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang bertaubat dari sebuah dosa, maka seolah-olah dia adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa tersebut dan tidak pernah melakukannya, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Qala ay raja'u amma hum 'alaihi min adz-dzunub nadaman wa ikla'an wa 'azman. Ini tiga syarat yang telah kami sampaikan barusan, yaitu mereka kembali lagi, ya, atas apa yang mereka lakukan daripada dosa-dosa dengan penuh penyesalan, kemudian dengan dia meninggalkan dosa-dosa, dan dia berazam ala adam al-mu'awadah, untuk tidak kembali, ya, untuk tidak kembali daripada perbuatan dosa tersebut. Tayyib, insyaallah naqif, kita berhenti di sini pada potongan ini, pada poin ini. Insyaallah akan kami lanjutkan penjelasan daripada Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nas'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.